Shalom sahabat Talitakum Radio. Yeay, akhirnya ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Kita masih bersama saya Lia dan saya Fania. Apa kabar nih semuanya? Lia, apa kabar? Baik, baik. Civan, apa kabar Civan? Luar biasa baik juga. Akhirnya ya, aku gak sendiri lagi. Ada Lia nih di sini. Kemarin Lia ada sempat ada ketemu orang ya, Lia, pelayanan. Iya, benar-benar. Nanti nih hari ini kita tenang aja karena berdua otomatis kan bahasannya pasti akan lebih seru. Iya, benar. Harus terus dengerin Yo Young and Dangerous. Oke. Terus hari ini kita mau bahas apa ya, Li? Mau bahas bisnis sih, Ci. Tapi sebelumnya ya buat teman-teman juga kita kenapa berdua? Karena Juannya masih belajar. Iya. Kangen lah kok sama Juan. Ya ampun, iya. Juan. Dia bilang pengen cepet-cepet pulang katanya. Padahal dia baru pergi seminggu. Tapi udah kangen ya dia. Ya samalah, kita juga kangen ya sama dia. Dan tapi kita mau doain, kita mau kasih semangat buat Juan yang belajar. Walaupun jauh ya sendirian. Iya, jauh. Kota antah berantah, gua enggak tahu juga di mana kotanya, tapi seenggaknya Surabaya. Ya. Oh, di Surabaya. Oke, tapi seenggaknya ya biarlah Juan nanti balik jadi lebih baik, dapat ilmunya lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, hari ini kan tadi kita udah bahas itu ya, Ci. Apa namanya? Bisnis. Kayaknya kalau topik bahasan kita nih hari ini sangat-sangat kelihatannya sangat tidak rohani sekali ya. Benar. Tapi tenang, kita ada nanti kita mau sharing tentang biasanya kan bisnis. Kenapa sih orang bikin bisnis? Iya, benar. Otomatis kan biasanya nih ya terlintas di otak kita ya karena mau nyari duit, iya, pasti keuangan. Nggak mungkin kan keuangan, iya, bener, nggak mungkin kan namanya kita bikin bisnis iya buat hobi-hobian aja, iya. Tuh ya ada, cuman jarang banget ujung-ujungnya pasti duit kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya itu kalau misalnya teman-teman mau dengerin kita tapi bingung nih, wah waktunya kayaknya nggak cocok deh. Jam 3 itu kan kayaknya jam-jam aku baru pulang sekolah, terus perjalanan udah kepotong segala macam, tapi tenang. Teman-teman tetap bisa dengerin kita di mana, Li? Di ada webnya, kita ada web aplikasi streamingnya juga. Wih, di www.talitakum.radio.com. Nah, cuma kalau misalnya mau kalian itu juga bisa download aplikasi di Google Play namanya Talitakum Radio, atau kalian juga mau kepoin Instagram kita, mungkin mau tanya jawab mungkin ada yang nanti kan kalau misalnya sampai nih kita mau undang narasumber siapa, kalau misalnya kita undang benar-benar langsung nih ke studio kita, ya, kalian bisa tanya, mungkin ada yang bersangkutan mau ditanyain soal apa, kayak gitu. Benar-benar bisa di @ Talitakum Radio. Wih, luar biasa. Sebenarnya kalau dibilang namanya bisnis ya, sejujurnya aku Nili, karena aku kan juga kuliahku nggak ada sangkut pautnya sama bisnis karena aku kuliah pariwisata ya. Dan yang kedua juga sejujurnya aku nggak yang kayak tertarik banget gitu loh di dunia bisnis. Jadi aku tuh nggak ngerti. Aku cuma tahu bisnis itu ya artinya punya dia berusaha, terus punya usaha, ya kan? Bener. Ya entah itu di bidang apapun, makanan kayak kalau zaman sekarang kan apa sih yang paling terkenal ya, makanan. Terus apalagi ya? Waktu itu juga apa yang muter-muter itu di tangan tuh? Terus spinner. Iya, itu terus, kan padahal itu kecil-kecilan ya, tapi kan sudah jadi bisnis. Terus juga. Squishy. Terus juga sekarang zamannya boba-bobaan deh tuh ya, bubble tea itu lagi ngetren banget, menjamur. Terus wah, banyak banget sampai sih. Sampai bukan bubble tea doang, roti, betul, mie pakai boba. Makanya kayak itu benar-benar sebenarnya tren itu juga mau menentukan ya arah bisnis kita Dan yang aku tahu ya bisnis cuman gitu lah ya, yang kayak gitu-gitu. Terus juga kan kuliner, selain kuliner itu biasanya lebih ke pernak-pernik kayak tadi ya, squishy gitu segala macam juga. Mungkin yang bisnis sederhana nih sekarang tuh banyak loh yang kayak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk cari pekerjaan sampingan. Iya, benar-benar. Jadi kayak walaupun even kamu misalnya tetap kerja, tapi kamu juga bisa freelance di mana, atau freelance dalam artian bikin usaha bareng teman, atau part time gitu. Pakai part time gitu, tapi sarananya ya, maksudnya bentuknya itu juga bentuk sebenarnya bisnis sendiri. Iya, gitu. Benar. Jadi enggak apa ya? Mungkin hari ini kita akan tahu lah ya, kira-kira apa aja sih bisnis itu, pengertiannya apa? Terus juga mungkin bentuk bisnis itu apa aja, kan pasti banyak ya, ada bisnis yang tujuan untuk keuntungan, bisnis ada yang mungkin dia cuman ya tadi sekedar hobi, atau mungkin cuman sekedar apa ya, cuman sekedar dia sosial mungkin. Bener, mau bantu, membantu orang gitu. Nah makanya nanti kita akan bahas. Dan kita harap teman-teman semua nih jangan kemana-mana dulu nih. Ini baru opening ya, baru opening. Belum tahu kan nanti gimana isinya. Betul, jadi nanti kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Dan yang pasti bakalan menarik banget deh. Yeah, kalau Lia gimana? Kira-kira punya gambaran gak nih kalau dengar kata bisnis itu apa? Kalau aku dengar kata bisnis paling ya apa ya? Bahas tentang gimana caranya berbisnis gitu. Terus mungkin kayak bahas apa lagi ya? Paling kayak memperkenalkan bisnis-bisnis gitu gitu. Okay. Kita lihat aja lah ya nanti gimana. Iya. Karena memang kebetulan Lia dan aku bukan background-nya bukan anak bisnis nih. Iya benar-benar. Walaupun sebenarnya ya keluargaku juga ada yang bisnis. Oh gitu, bisnis apa tuh Li? BTW bisnis itu kan bukan usaha ini juga ya, tapi tanah juga. Bener, tanah bener, bisa bener, dijadiin bener, bisnis, bener, jadi bener, bener. Keluargaku juga ada yang main di tanah. Terus masa main di tanah, main tanah? Enggak. Maksudnya bisnisnya jadi kayak beli tanah, jual tanah. Ya. Terus juga waktu itu kan sempat aku kayak jualan musiman, bisnis musiman. Contohnya iya betul. Kayak kembang api waktu itu, jadi kayak itu kan cuma tahun baru dan apa? Lebaran. Oke. Jadi jualnya kayak gitu kan. Terus kayak ada mainan juga walaupun tapi aku sendirinya enggak ada background buat usaha itu enggak. Tapi kalau misalnya suatu saat ditawarin gitu Lia mau bisnis enggak? Lia mau enggak, tertarik atau enggak? Sebenarnya kalau bisnis pasti tertarik lah ya, apalagi tertarik kan nambahin ya. Keuntungan apa sih namanya? Nambahin uang gitu lah. Penghasilan. Oke. Gitu. Tapi ya kembali lagi kan bisnis kan enggak gampang ya Lia, kan kayak harus dipikirin mateng-mateng. Dan juga butuh modal yang besar kan biasanya. Betul. Nah, terus juga karena singgung nih soal bisnis musiman, sekarang kan juga lagi menjamur yang namanya just tip ya, atau jasa titip. Itu juga bisnis loh guys, ya yang bener kan Li? Bener. Itu tuh kalau sahabat Talita aku mau tahu ya, itu juga suatu bisnis yang musiman, karena kan kalau ada yang pergi, gue titip ya, pergi bawa kopernya banyak tapi isinya kosong semua ya kan? Iya. Pakainya baju cuma backpacknya aja, tapi pas pulang bawa banyak segala macem. Barang titipan semua tapi. Barangnya barang titipan semua, bukan oleh-oleh gitu. Dan itu juga bisnis yang menghasilkan untung sangat lumayan. Luar biasa sih. Jadi kayak kita pergi ke luar negeri kan jadi dibayarin gitu ya intinya. Bener-bener, jadi kayak tiket aja pasti ya mungkin gak ketutup PP lah ya, tapi seenggaknya PP pergi. Sekali pergi bisa kebayar aja kan udah lumayan banget gitu. Makanya lagi jamur banget itu, terus belum kita, itu baru just tip, belum kita ngomong soal yang bisnis online. Iya, bisnis kayak online, jualan baju online. Bahkan makanan juga online. Makanan juga sekarang ada yang online gitu. Dan juga dengan didukung dengan teknologi yang sekarang udah maju. Bener. Terus beberapa aplikasi yang sangat membantu kita yang kaum mager nih, kaum rebahan bener. Dan justru kamu jangan ini nih, apa istilahnya sahabat Talitakum nih, jangan teman-teman pikir kalian kaum rebahan terus yaudah kipas-kipas. Justru ketika kalian rebahan, ini ada orang-orang yang di belakang layar lagi mikirin berbisnis. Jadi gak ada, sebenarnya ada untungnya kita rebahan ya, gak capek sih. Cuman lebih banyak ruginya. Kayak gitu. Nah, pasti kita akan bahas secara dalam nih tentang bisnis, tentang semuanya. Terus juga mungkin ada yang teman-teman sekarang lagi juga yang bekerja di bidang bisnis, terus mungkin kekurangan ide atau apa, kita akan bahas di sini. Mungkin bisa jadi ide, oh iya mau bikin ini, bikin ini. Kita ada narasumber ya. Oh iya, betul. Hari ini kita ada narasumber. Kalian yang juga mau berusaha, berbisnis dari luar negeri. Benar-benar. Kita juga ada narasumber dan kasih tahu gimana caranya. Kali aja bisa jadi reseller ya. Benar-benar. Oke deh sahabat Tali Takum, so jangan kemana-mana. Stay tune di Tali Takum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Yeay, stay tune. Bye.